Mitra Bisnis, Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo meminta pemerintah menyederhanakan jumlah asosiasi buruh menjadi hanya satu saja untuk mempermudah proses negosiasi ataupun perundingan isu-isu terkait tenaga kerja. Banyaknya organisasi buruh saat ini dengan kepentingan yang berbeda-beda menyulitkan semua pihak mendapatkan kesepakatan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Perusahaan Pemasok Pasar Modern Indonesia, Susanto. Pak Susanto, apa komentar Anda? Yang pertama, bahwa situasinya sekarang kan kita memang sudah zaman demokrasi. Setiap orang kan ingin menyuarakan pendapatnya. Buruh begitu banyak dan memang benar aspirasi mereka belum tersalurkan, sebenarnya kan mereka memang akan bersuara membuat serikat buruh dan itu diizinkan oleh undang-undang. Itu dulu poinnya, bahwa semua orang mempunyai hak yang sama. Yang kedua, kalau memang bisa diwujudkan asosiasi buruh ini jadi satu, jadi salon aspirasi mereka dalam satu konfederasi yang satu, sama seperti kalau pengusaha kadinnya gitu atau apindonya, itu kan juga lebih bagus. Tapi apakah bisa? Itu pertanyaannya. Kalau nggak bisa, siapa yang harus membuatnya bisa? Kalau pengusaha kan maunya semuanya bisa dinegosiasikan. Ada orang bertanggung jawab tentang hasil negosiasi ini. Kalau sudah deal, kita harus jalankan. Jangan lagi setelah kita putuskan, tapi tahu-tahu tidak jalankan. Buruh juga harus introspeksi juga. Pengusaha harus introspeksi apakah hak buruh sudah dibayar semua. Kan begitu. Ya, jadi kita win-win lah. Kalau zaman Orde Baru kan memang lebih gampang ya satu aja kan gitu SPSI. Tapi kan ini, makanya tadi saya bilang di pembukaan bahwa setiap buruh kan punya hak yang sama untuk berpendapat dan bersuara. Kalau bisa dibikin satu kan bagus, tapi siapa yang mau bikin itu jadi satu? Kan harusnya masing-masing buruh, serikat buruh bersatu untuk membentuk konfederasi. Nggak usah jauh-jauh buruh lah, pengacara aja banyak grupnya. Ada Ikadin, gitu. Ada Padi. Jadi orang pinter aja banyak sekali organisasinya, apalagi buruh. Tapi kalau Bapak boleh merekomendasikan, apakah perlu ada perubahan undang-undang terkait pembentukan organisasi buruh ini? Kalau semua pihak berpendapat sama demi kemajuan dan kepentingan umum, kita harus berubah undang-undang ya harus kita lakukan. Tapi Kak, apakah perwakilan sudah mewakili? Siapa yang harus kita dengar? Kan begitu. Saya tidak berpendapat untuk memihak siapapun, karena dalam hal ini memang kalau orang tidak puas itu kan pasti ada alasannya. Pasti ada tujuannya buruh itu begitu. Berarti para pengusaha yang belum memenuhi kebutuhan buruh atau sesuai peraturan, introspeksi juga gitu loh. Kita kan nggak bisa ngomong kalau begitu. Harus adil lah gitu. Kalau adil itu pasti sesuai haknya. Pasti sudah tidak ada demo-demo lagi begitu. Yang penting begini loh, dalam berorganisasi itu semua harus patuh pimpinannya. Kalau pemimpinnya sendiri tidak memberikan tauladan, tidak akan ada yang mematuhi tauladan dari pemimpinnya. Itu aja konsepnya. Kalau dari atas saja cuma ngomong doang, tidak melakukan apa yang dia katakan, maka yakinlah semua akan mengikutinya. Jadi semua tidak akan mengikuti omongannya. Mungkin cuma ngomong doang, tidak pernah melakukannya, berapapun relatif gitu. Demikian Ketua Asosiasi Perusahaan Pemasok Pasar Modern Indonesia, Susanto. Saya Wendy Lim.